Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la haula wa la quwwata illa billah ma ba'd. Tiga catatan yang tadi kita perlu ingat. Yang pertama, ucapan kepada rahimahullahu taala bil wada'i al-kalam wal-lafdul mufidul al-lafdul murakkabul mufidul bil-wada'i. Bil-wada'i kata Muhyiddin rahimahullah adalah maksudnya lafaz-lafaz yang digunakan adalah lafaz-lafaz yang digunakan orang-orang Arab. Sebagai menyatakan bil-wada'i yani bil-qasdi dan qasad. Di antaranya sudah kita baca dalam syarah Jurumiyah. Muhammad bin Utsaimin rahimahullah memanakan bil-wada'i yani bil-qasd. Yang kedua adalah ucapan beliau rahimahullah wa aqsamuhu salasatun. Tadi kita sebutkan ini ghalat, yang benar ini adalah aqsamul kalimah. Aqsamul kalimah. Bukan aqsamul kalam tapi aqsamul kalimah. Kemudian yang ketiga, kenapa beliau katakan ismun wa fi'lun wa harfun jar imanan? Karena huruf ada dua. Ada huruf mabani, ada huruf ma'ani. Huruf mabani yakni huruf-huruf hijaiyah. Huruf ma'ani yang memiliki makna. Dan ini yang dimaksud dengan kata. Kata yang, huruf yang dimaksud sebagai kata, sebagian kata adalah huruf yang memiliki makna. Nah, beliau rahimahullah menyebutkan contoh-contoh fi'il madhi, fi'il mudhari dan fi'il amr. Saya kira sudah cukup kita baca. Rahimahullah ta'ala wal fi'lu ala thalathati anwa' madhin wa mudhari'un wa amrun. Madhin ini nanti tanwin-tanwin iwad. Kenapa di tanwin madhin? Karena tanwin iwad dia awalnya ada ya-nya madhi. Ketika ya yang dibuang, ya-nya diganti tanwin. Namanya tanwin iwad madhin. Awalnya madhi ada ya-nya. Ya dibuang diganti tanwin, tanwin iwad. Madin wa mudhari'un wa amrun. Fal madhi adalah ma dalla ala hadatsin waqa'a fi zamani alladhi qabla zamani takallum. Fil madhi adalah fi'il yang menunjukkan kejadian yang terjadi di waktu sebelum waktu bicara. Nahu kataba wa fahima wa kharaja wa sami'a wa absara wa takallama wa istaghfara wa ishtaraka. Yang saya ingatkan tadi, jangan kemudian kita terbawa makna bahasa madhi yani lampau sehingga maksudnya itu sudah lampau. Tidak. Yang dimaksudkan fi'il madhi itu yani yang penting kejadiannya terjadi sebelum waktu bicara. Walaupun mungkin 5 menit yang lalu. Ya, kita bilang ke Zaid, ya Zaid, ja'a Muhammad. Ja'a Muhammad. Jadi 3 menit yang lalu datang. Atau 1 menit yang lalu datang. Sebelum saya bicara, ya datang. Walaupun 1 menit yang lalu. Yang penting terjadinya sebelum waktu bicara. Itu fi'il madhi. Yang penting menunjukkan kejadiannya terjadi sebelum waktu bicara. Walaupun sesaat sebelum bicara terjadinya. Ini madhi. Kataba wa fahima wa kharaja wa sami'a wa absara wa takallama wa safara wa ishtaraka. Yang jelas menunjukkan kejadian yang terjadi sebelum waktu bicara. Apakah setahun yang lalu, sebulan yang lalu, sehari yang lalu, atau bahkan sejam yang lalu, atau bahkan beberapa menit yang lalu. Yang penting terjadi sebelum waktu bicara. Qala wal mudhari' ma dalla ala hadithin yaqa'u fi zamani takallum aw ba'dahu. Fi'il mudhari adalah kata yang menunjukkan kejadian yang terjadi di waktu bicara atau setelah waktu bicara. Ini fi'il mudhari. Hukum asalnya bisa bermakna ya sedang terjadi atau akan terjadi. innahu yaktubu wa yafhamu wa yahruju wa yasma'u wa yansuru wa yatakallamu wa yastaghfiru wa yastariku. Ya, fil mudhari' hukum asalnya seperti ini. Bisa bermakna hal atau mustaqbal. Hal yakni bi zaman takallum. Mustaqbal yakni ba'da zaman takallum. Itu hukum asalnya. Kecuali nanti kalau ada qarinah. Ada qarinah contohnya apa? Kemasukan sin. Kalau yaktubu, kita artikan bisa sedang, bisa akan. Zaidun yaktubu bisa. Zaid sedang menulis, bisa Zaid akan menulis. Tapi kalau kemasukan sin, sayaktubu Zaid. Ini mesti mustakbal. Karena ada qarinah sin. Atau saufa yaktubu. Ini maksudnya maknanya mustakbal. Akan. Iya. Atau ada qarinah. Ada qarinah. Sekarang misalnya. Yaktubu Zaidun al-ana. Al-an. Berarti sudah menunjukkan ini sekarang. Iya. Hukum asalnya saya ulangi. Hukum asalnya fil mudhari' itu bisa bermakna. Iya. Sekarang. Hal atau mustaqbal. Kecuali kalau ada qarinah. Yang menunjukkan dia itu. Untuk mustaqbal atau. Untuk hal. Untuk sekarang. Nah. Qala rahimahullahu ta'ala wal amru. Wal amru adalah. Ma dalla ala hadathin yutlabu husuluhu ba'da zaman takallum. Wal amru adalah yang menunjukkan apa yang menunjukkan kejadian yang dituntut adanya, terjadinya, dilakukannya setelah waktu bicara. Nah, ini tapi kurang. Yang lebih tepat lagi ditambah yutlabu husuluhu wastimraruhu ba'da zaman takallum. Ditambah istimrar. Yang menunjukkan ya kejadian yang dituntut dilakukan atau dilanjutkan. Iya. Dilanjutkan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surat Al-Ahzab, ya ayyuhan nabiyuttaqillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah atqannas. Nabi adalah atqannas wa akhsyannas. Tapi diperintah oleh Allah untuk bertakwa, ya ayyuhan nabi ittaqillah. Yani istamir ala ta'atillah, ala taqwallah subhanahu wa ta'ala. Ya, fil amr itu bisa digunakan untuk memerintahkan sesuatu yang belum dilakukan atau untuk melanjutkan. Melanjutkan ya apa yang sudah dilakukan. Sehingga ditambah madalla ala hadatsin yutlabu husuluhu wastimraruhu. Wastimraruhu ba'da zaman takallum. Yutlabu husuluhu wastimraruhu ba'da zaman takallum. Nah, nahu uktub wafham wakhruj wasma' wansur wa takallam wastaghfir wastari. Sehingga seorang talibul ilmi jangan tersinggung ketika dia dinasihati oleh gurunya. Ya Zaid, ijtahid fi talab. Ya Zaid, ijtahid. Dia bilang, emang saya malas. Karena perintah itu bisa ya ditujukan kepada orang yang belum melakukan atau ya untuk melanjutkan apa yang sudah dilakukan. Kalau memang Anda sudah beristihad, maka lanjutkan istihad. Ya Zaid, ijtahid. Arti bisa mungkin melihat si Zaid malas akhirnya suruh sungguh-sungguh. Atau karena melihat si Zaid sudah bersungguh-sungguh maka disuruh melanjutkan untuk bersungguh-sungguh. Ini fil amr. Ini saya kira dipahami jadi menunjukkan kejadian yang diminta dituntut dilakukan atau dilanjutkan setelah waktu bicara. Ini fil amr. Uktub, wafam dan seterusnya. Rahimahullahu ta'ala wa mal harfu. Fahuwa fil lughati at-tarf, yani ujung. Qala wa fisilah an-nuhati, adapun dalam istilah al-nahu. Ya, nuhatu yani apa? Jama' dari nahwi. Nahwi jamaknya nuhah, yani ahli nahu. Para ahli nahu. Adalah kalimatun dallat ala ma'nan fi ghairiha. Kata yang menunjukkan makna pada selainnya. Yani dia memiliki makna ketika digandengkan dengan kata yang lain. Huruf tidak bisa memiliki makna sendirian, harus ketika bersambung dengan yang lainnya. Anahu min fa'in hadza al-lafza. Nah, ini juga satu faedah. Iya. Al-lafza di sini apa? Marifah dengan alif lam. Biasanya kalau setelah isim isyarah, setelah isim isyarah, hadza, ini isim isyarah, setelahnya itu adalah mu'arraf bi'al, iya, maka dia badal. Iya, fa'inna hadza al-lafza, lafza ini badal. Iya, biasanya setelah isim isyarah, ada isim ma'rifah yang ma'rifah dengan alif lam, itu badal. Fa inna hadza isim anna, isim inna, lafza ini badal dari hadza. Kalimatun khabar inna. Fa inna hadza lafza, karena lafaz inna ini adalah kalimatun, kata datalah makna. Kata menunjukkan makna bahwa tidak. Artinya memulai. Wa hadzal ma'na, tapi makna yang ada itu yang ibtida', la yatimmu, tidak akan sempurna, hatta tadumma ila hadhil kalimati ghairaha, sampai engkau gabungkan kepada kata ini kata lainnya. Ya, kalau engkau gabungkan dengan kata yang lain baru akan nampak mana ibtida' ini. Fatakulu dhahabtu minal bait, aku pergi mulai dari rumah. Begitu. Dhahabtu minal bait, dari mana perginya? Mulai dari rumah. Artinya kelihatan dari mana ibtidanya. Iya. Huruf itu punya makna, tapi untuk sempurna makna itu muncul nampak terlihat ketika digabungkan dengan makna atau kata lain. Saya katakan apa tadi? Kalimatun dallat ala manan fi ghairiha. Kata yang menunjukkan makna pada selainnya, ini ketika digabungkan dengan kata lainnya. Kemudian beliau rahimahullahu taala menyebutkan beberapa contoh isim, kata dalam sidatun lil ismi, kitab, qalam dan seterusnya. Kemudian amsyatun lil fi'il, safara, yusafir dan seterusnya. Kemudian amsyatun lil harf, min, ila, an dan seterusnya. Ini kita sedang merajah. Saya kira bisa antum melihat sendiri. Ya. Kalau yang memang belum melihat, belum tahu artinya, bisa lihat di kamus. Rahimahullahu ta'ala, alamatul ismi, tanda-tanda isim. Setelah beliau menyebutkan bahwasanya, iya, kata-kata dalam bahasa Arab itu ada tiga, isim, fi'il, dan huruf. Sekarang beliau sebutkan tanda-tanda masing-masingnya. Qala, fal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dhuhur alif wa lam wa hurufil khafd. Isim diketahui, dikenal dengan khafd, dengan tanwin, dengan dhuhur alif wa lam, dan dengan huruf khafd. Wahia min, wa ila, wa an, wa fi, wa rubba, wal ba, wal kaf, wal lam, wa hurufil qasam, wa hiya al-waw, wal ba, wa ta. Sebelum saya lanjutkan, ada dua tanda isim sebetulnya yang paling penting juga. Ada dua tanda isim yang paling penting untuk kita tahu, yaitu al-isnad ilaih dan an-nida. Tanda yang paling penting pada isim juga adalah al-isnad ilaih. Ya. Al-isnad ilaih saya kira mungkin lebih mudah kita ini ajalah kita ringkas. Intinya dia itu kedudukannya sebagai mubtada atau sebagai fa'il. Itu sudah selesai. Sementara itu ada. Intinya kalau panjangnya, isnad ilaih itu adalah disandarkan kepada dia sesuatu yang menyempurnakan faedah. Itu intinya. Pada sendirinya ini disandarkan kepada dia sesuatu yang menyempurnakan faedah. Itu kalau secara apa namanya takrifnya definisinya. Tapi yang mudah untuk kita pahami sekarang itu dia berkedudukan sebagai mubtada atau fa'il. Tanful fa'il. Dia menjadi inti kalimat sebagai mubtada atau sebagai fa'il tanful fa'il. Itu. Yang kedua, dia kemasukan huruf nida. Dia kemasukan huruf nida. Huruf nida contohnya ya, ya Zaid, ya Zaid, ya Rajul. Ya, ya Rajulan, ya Zaidu, ya Talib al-Ilmi, kemasukan huruf nida. Itu dua di antara tanda yang penting pada tanda isim. Nah, rahimahullahu ta'ala wa qulu lil ismi alamatun. Alamatun ini i'rabnya mubtada muakhar. Alamatun itu mubtada muakhar. Lil ismi, iya, ini jar majrur khabar muqaddam. Alamatun mubtada muakhar. Lamnya lam ditamlik. Lamnya ditamlik. Ini isim memiliki tanda-tanda. Isim memiliki tanda-tanda. Yatamayyazu an akhwaihi. Yang terbedakan dari dua saudaranya. Al-fi'li wal-harfi. Al-fi'li ini i'rabnya badal. An akhwaihi. Al-fi'li. Kenapa baca fi'li? Karena dia badal dari akhwaih. Al-fi'li itu badal. Memiliki tanda-tanda yang yatamayyaz, yang membedakan dari dua saudaranya, dari fi'il dan huruf. Biwujudi wahidati minha, dia terbedakan dari dua saudaranya, dari fi'il dan huruf, dengan adanya satu dari tanda-tanda tadi. Ha kembali ke mana? Ha kembali ke mana? Ke alamat. Ya, tadi saya sebutkan penting dalam belajar nahwu untuk mengetahui kemana kembali dhamir. Ha kembali ke alamat. Biwujudi wahidatin min ha'ai alamat. Terbedakan dari dua saudaranya, terbedakan dari fi'il dan huruf dengan adanya satu dari tanda-tanda tersebut. Atau qabuliha, atau menerima tanda-tanda tersebut. Hakikat tanda. Qala wa dzakara rahimahullahu ta'ala min hadhihi alamat. Iya, dan beliau rahimahullah menyebutkan tanda-tanda dari tanda-tanda isim tadi dikatakan min. Iya, ditabi'in. Kenapa? Karena ini sebagian. Sebagian sampai menyatakan lebih dari 30 tanda isim. Beliau sebutkan sebagian. Beliau sebutkan sebagian tanda-tanda tadi arba' alamat, 4 tanda. 4 tanda. Wahya al-hafdu wa tanwinu wa dhul alif wal lam wa duhul harfin min hurufil khafad. 4. Qala amma al-hafdu fa huwa fil lughati dhiddul irtifa', lawannya tinggi. Hafadu lawannya irtifa', lawannya tinggi. Wa bi silahin nuhati, adapun dalam istilah ahli nahwu, hafadu adalah ibaratun, satu ibarah, ungkapan, anil kasrah, dari kasrah, allati yuhdithuhal amilu, yang diadakan oleh amil. Ya. Amil. Apa itu amil? Amil itu adalah ma aujaba al-kalimata ala halatil mahsusah. Itu amil. Amil itu adalah sesuatu yang menyebabkan satu kata dalam keadaan tertentu. Itu amil. Amil rafa berarti sesuatu yang mengharuskan kata jadi marfu. Amil nasab berarti dia adalah sesuatu yang mengharuskan kata menjadi mansub. Amil jar atau hafad berarti dia yang mengharuskan sesuatu menjadi hafad. Itu amil. Itu amil. Ya. Ibaratun anil kasrah yang diadakan oleh amil. hafid amil hafid? Banyak. Nanti di akhir-akhir kitab ini. Salah satunya tadi huruf jar. Kemasukan huruf jar. Minal bayti. Min ini amil. Al bayti dia kasrah karena ada amil. Itu min. Itu amil. Apa di antara amilnya? Amil kasrah. Yang menjawab kata-kata itu as kasrah. Hah? Mudhaf ilaih. Dia diidhofah. Iya. Kitabu Zaidin. Kenapa Zaidin baca kasrah? Karena dia, iya, mudhaf ilaih. Amilnya akan ada idhofah. Itu. Ibaratun anil kasrah. Iya. Apa dalam istilah? Yaitu ibarah, ungkapan dari kasrah yang diadakan oleh amil. Atau manaba anha. Atau apa yang menggantikan anha. Kembali ke bagaimana ha-nya? Ha-nya kembali ke mana? Ke kasrah. Ya, ibaratun anil kasrah au manaba anha. Ya, karena antum sudah tahu, khafat itu enggak mesti dengan kasrah. Khafat itu bisa dengan ya. Khafat bisa dengan fathah. Ya, kalau dia isim ghairu munsharif. Sehingga kasrah atau penggantinya yaitu ya atau fathah. Rahimahullahu taala wa dzalika mislu kasratir ra min bakrin wa amrin. Contohnya adalah kasrah pada bakrin wa amrin. Pinahwi qaulika marartu bi bakrin. Wa qaulika hadza kitabu amrin. Fa bakrun wa amrun. Iya. Yani bakrin dan amrin. Isman. Dua isim. Kenapa? Liwujudil kasrah fi akhirihi. Liwujud kasrah karena adanya kasrah fi akhir kulli wahid minhuma. Iya. Pada contoh pertama marartu bi bakrin. Bakrin apa? Kasrah. Kenapa kasrah? Karena ada amil yang mengadakannya. Apa amilnya? Huruf jar ba bi bakrin. Hadza kitabu amrin. Amrin juga isim. Kenapa isim? Karena dia kemasukan. Saya ulangi. Kenapa isim? Karena dia kasrah. Iya. Kenapa dia dikasrah? Karena ada amil. Apa amilnya? Idhofah. Kitabu amrin. Iya. Ini. Khafat. Dan nanti lebih panjang lagi di bab berikutnya. Qala. Wa matanwin. Ada putanwin. Bahwa fil logati at-taswit. Taswit itu bersuara. Bersiul atau bersuara. Bersuara. Sawwata. Yusawwitu taswitat. Takulu. Nawwar ta'ir. Ay sawwata. Bersuara. Berkicau. Iya. Burung itu bersuara berkicau. Itu dalam bahasa. Qala. Wabistilahin nuhati. Nah ini perlu dipahami. Biar benar-benar untuk paham. Dipahami benar ini. Apa dalam istilah? Kata beliau, tanwin itu dalam istilah adalah nunun sakinatun. Nun yang sukun. Nun yang sukun. Tatsba'u akhiral ismi lafzan. Yang mengiringi akhir satu isim dalam lafaz. Coba kita baca Muhammad. Muhammadun. Muhammadun. Ketika kita baca, seakan-akan setelah dal itu ada nun sukun. Muhammadun. Seakan-akan ada dal nun sukun Muhammadun begitu. Nun sukun yang mengiringi yang ada di akhir isim lafzan ketika dilafadzkan. Sepertinya ada mim ha mim dal nun sukun Muhammadun. Begitu. Tetapi ternyata wa tufariquhu khattan. Tetapi ternyata nun tersebut berpisah darinya. Kembali lagi. Kita sekali lagi saya ingin mengajak antum untuk berarti hu ini kembali ke mana? Hu kembali ke mana? Kembali ke hu. Ke? Kembalinya ke? Lafad. Ke lafad. Watufariku. Ini watufariku. Akhir ismi tadi. Lafad. Khattan. Nunun. Sakinatun. Tatbu akhir ismi. Dia mengiringi akhir isim ketika dilafadkan. Tetapi berpisah dari akhir isim tadi itu. Khattan ketika tulis. Ketika dibaca sepertinya ada nun sukunnya. mim ha mim dal nun. Tapi ketika ditulis cuman mim ha mim dal, enggak ada tanwinnya ketika ditulis. Itu maksudnya. Paham soalnya ya? Kenapa demikian? Qala lil istighna'i anha. Ha-nya kembali ke mana ini? Ha kembali ke mana? Ke nun. Ke nun. Karena nun itu huruf. Huruf itu mu'annas. Lisiknaan. Karena enggak butuh lagi dari nun. Itu. Tidak butuh lagi kepada nun sakinah. Artinya ini sekarang sedang menjelaskan. Kenapa ketika ditulis tidak ada nunnya? Karena ketika ditulis, lisiknaan sudah tidak butuh kepada nun. Yang sukun tadi. Kenapa tidak butuh? Bitikrah disyaklah. Indadopti bil kalam. Karena dengan adanya pengulangan harokat ketika ditulis dengan pena. Ketika ditulis cukup dengan domahtain, Muhammadun. Dengan ada domahtain ini, selesai nggak butuh lagi nun. Iya. Di fathatain, Muhammadan, ada dua fatah. Cukup nggak butuh lagi nun, karena sudah dua fatah. Muhammadin, karena sudah ada kasratain. Ada dua kasar dua, nggak butuh lagi nun. Itu maksudnya ya. Iya. Ketika dibaca seperti ada nun mati, nun sukun. Tapi ketika ditulis nggak ada. Kenapa? Karena nggak butuh dari nun, karena sudah ada pengulangan harokat. Ketika ditulis dengan pena. Itu dipahami. Salah paham ya. Nah, kadang ada yang enggak paham ini. Nunun sakinatun tatba'u akhiral ismi lafzan wa tufarikuhu khattan. Nun yang sukun yang ada di akhir satu isim ketika dilafadzkan maksudnya dan berpisah darinya ketika ditulis dalam tulisan. Kenapa? Dari segi nah, karena sudah enggak butuh dari nun sukun tadi. Kenapa enggak butuh? Karena bitikrar, karena sudah diulang sakalnya ketika ditulis dengan qalam. Nahu Muhammadin kitabin ihin wasahin muslimatin wa fatimatin wa hinaidin wa sa'taidin. Bahadi kalimat ya. Kata-kata tadi ini kudu asma. Semuanya dari isim. Bidalil dengan dalil wujud di tanwin, adanya tanwin fi akhiri pada akhir kalimatin minha. Nah, sebetulnya kalau mau lebih lagi dari contoh-contoh beliau tadi ini, beliau contoh tadi Pak Muhammad kitab i sahin. Iya, ada faedah. Ini syarat dari beliau. Mungkin wallah alam bahwasanya tanwin itu banyak macamnya. Tanwin itu banyak macamnya. Iya, di kitab berikut nanti antum baca insyaallah ada tanwin tamkin, tanwin tankir, tanwin iwal, tanwin muqabalah. Ini ingin beliau sebutkan seperti dengan contoh tadi ini. Ada beberapa macam tanwin. Ya, nanti mungkin kita berikutnya. Ya. Muhammadin tanwin. Ihin sahin tanwin. Tapi tanwin pada Muhammad dengan pada sah itu beda namanya. Itu di kita berikutnya. Tanwin pada Muhammad dengan pada muslimatin itu beda namanya. Di kita berikutnya nanti. Ya. Tanwin pada Fatimatin dengan Hinaidin itu lain namanya. Jadi kita berikutnya. Ini sebetulnya isyarat ada macam-macam tanwin dalam bahasa Arab. Al-Rahimahullah Ta'ala al-alamatu asalithah. Tanda ketiga. Satu lagi. Min al-fisi adalah duhul al. Iya. Masuknya atau kemasukan huruf. Kemasukan alif lam fi awal kalimah. Nahu ar-rajulu wal gulamu wal farasu wal kitabu wal baitu wal madrasatu. Pada kalimat kata-kata di atas tadi ini kudu asma, semuanya dari isim. Kenapa isim? Liduhul al alif wal lam fi awaliha, karena kemasukan alif lam di awalnya. Ini sebagian tanda isim. Ya. Allahu a'lam, bisa kita cukup. Mudah-mudahan apa yang tadi sebutkan dipahami. Terus tadi ta'rif apa? Ta'rif hafad dengan tanwin. Itu dipahami benar. Nah. Saya sering bilang ke teman-teman. Iya. Tiga perkara yang penting kita harus sejak awal di kitab-kitab dasar. Iya. Dikuasai. Apa itu? Terkait dengan ta'rif taqasim fawariq. Ya, ta'rif, definisi-definisi, taqasim, pembagian-pembagian, kemudian fawariq, perbedaan-perbedaannya. Ya, isim, ada isim mufrad, isim mutsanna, jama'. Apa ta'rifnya, definisinya? Iya, jama' dibagi dua. Afwan, ada tiga. Berarti pembagian nih, taqasim. Iya, jama' mudzakkar salim, jama' mudzakkar salim, jama' taksir. Pembagian nih. Berikutnya apa? Apa perbedaannya? Fawariq. Apa perbedaannya? Jadi ta'arif, ta'rif, taqasim, membagi-membagi, dan fawariq. Perbedaan-perbedaan. Itu dikuasai sejak semua bidang ilmu. Ya, dikuasai. Allahu a'lam. Assalamualaikum.